وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, coba deketan dong, orang gak ada AC juga. Deketan. Maju. Saiful, jangan di situ. Nizam, maju. Lebih dekat. Ayo, takar. Edward, maju. Baik. Halaman 38, wainkana maksud. Baik. Tepat kalau dibaca di sini dari matannya. Ya. Siapa? Si ini. Sabit. Ma'rifata mudhof. Ma'rifata ma'ruf fil ismi bin sifati mukhtasati bihi. Al-mukhtasati bihi. Al-mukhtasati bihi. Al-mukhtasati bihi. Al-mukhtasati bihi. Ala ta'ini lil-musamma mithlu ayyas'ala al-kudusi. Al-kudusi. Al-kudusi. As-salam, as-salam, as-salami al-mu'mini wa qada Alima annahu Allah. Lakin ma makna kaunihi kudusan salaman mu'minan wa nahwa dhalik. Tapi perhatikan, wa in kana maqsudu sa'ili. Nah, jika ternyata maksud atau tujuan dari sang penanya ma'rifata ma fil ismi minas sifati al-mukhtasat bihi. Jika tujuan dari pertanyaan adalah ma'rifata, untuk mengetahui sifat khusus di balik sebuah nama. Ya, sifat yang khusus di balik sebuah nama, fala budda min qadri zaidin ala ta'yinil musamma. Maka mestilah ada keterangan yang lebih dari sekedar penentuan nama atau referen. Mistu, semisal ayus ala, semisal ditanyakan tentang kudus, assalam, al-mu'min. Ini kan semua nama-nama Allah. Qad alima annahu Allahu. Ya, sang penanya ini udah tahu itu adalah Allah. Lakin ma ma'na qawlihi kudusan. Ya, namun dia ingin bertanya lebih lanjut, apa makna Allah itu Al-Quddus, Maha Suci, As-Salaman, ya, apa itu Maha Sejahtera, Mukminan yang Maha memberikan keamanan, wa nahwa dhalik, dan semisalnya. Lanjut, sama Thabit. Qala man huwa Al-Quddusu, qulna Allah. Au qala man salamu, manis salami. Manis salami, manis salamu. Qulna Allah. Lagi kita kata Al-Quddusu, mas salamu. Fahuna yahtariku al-jawabu, lianna su'alahu bima yadullu ala annahu aradal makna, yakni ma makna Al-Quddusi wa ma makna salami, bikhilafi ma ila qala man Al-Quddusu fala yukin al-tufastiru Al-Qudusa lahu, bal ta'inul murali bihi musamma bi hadzal ismi, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Syekh Al-Utsaimin, idza qala man huwa al-Quddus, jika dia bertanya siapakah al-Quddus, qulna Allah. Aw qala man salam, qulna Allah. Kalau orang itu bertanya al-Quddus itu siapa, as-salam itu siapa, kita jawab Allah. Lakin idza qala mal quddus, namun jika dia bertanya apa sih yang dimaksud dengan al-Quddus, mas salamu, apa sih yang dimaksud dengan as-salam, fahuna yakhtalifu al-jawab, maka di sini baru berbeda jawabannya. li'anna su'alahu bima yadullu ala an ala annahu aradal ma'na. Karena pertanyaan dia tadi itu menunjukkan bahwa yang dia inginkan adalah makna. Yakni ma makna kudus, ma makna salam, ya. Ini kan gitu. Bi khilafi ma idza qala man al-qudus. Ini berbeda kalau dia bertanya siapa sih al-qudus, ya Allah. Siapa sih as-salam, ya Allah. Fala yumkin an tufassira al-qudus lahu. Ya, bal ta, namun di sini tidak mungkin Anda mentafsirkan ya kudus, apa makna kudus untuk dia. Bal ta, bal namun yaitu ayyinu al-murada bihi al-musamma bihadzal ismi. Namun justru Anda ya, tentukan, Anda jelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan yang dinamakan kudus tadi dengan nama ini. Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah di sini. Ya, Pak Hadi baca matannya. Ida urifa hadza. Ida urifa hadza as-salamu katsiran ma yaqdiruna 'ala al-musabba bi ibaratin tadullu 'ala 'aynihi kana fiha min as-sifati ma laysa bil ism al-akhar ka man yaqulu ahmad wal hashir wal ma'id wal 'aqid wal quddus wal ghafur ar-rahim أي إن المسمى واحد لا لأن هذه الصفة هي هذه. طيب perhatikan dulu. Ya. Idza urifa hadza, nah apabila hal ini sudah diketahui, fasalafu katsiran, maka para salaf dahulu ya. Yakhbirun, mereka sering mengungkapkan anil musamma, para salaf dahulu ya, sering mentafsirkan atau sering mengibaratkan dari sebuah hal yang dinamakan bi'ibaratin, dengan sebuah ibarah tadulu ala ainihi, yang menunjukkan kepada zatnya. Wa in kana fiha minas sifati ma laysa fil ismil akhari, walaupun di dalam penamaan tersebut terdapat sifat yang tidak ada pada nama yang lain. Kaman yaqulu Ahmad, sebagaimana orang berkata Ahmad. Ini adalah Rasulullah, nama Muhammad SAW. Ya, menyebut Rasulullah sebagai Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib. Ini kan nama Nabi SAW semua. Ya. Ya. Wal-Qudus huwa Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, Kudus juga dialah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ai innal musamma wahidun, yang dinamakan itu satu, referensi itu sama. Ya. La anna hadhihi sifah ya hadhihi. Ya. Bukan berarti sifat itu merujuk pada sifat itu sendiri, tidak, tapi dia juga. Terus baca apa hadis syarahnya. Jawabun salisun. Man as-salamu man al-mu'minu fa qulta alimul ghaibi wa shahadati aw alladhi wasi'at aw alladhi wasi'at rahmatuhu kull shay'in aw huwa al-ghafur ar-rahim fa hadha jawabun thalithun ghairu sabiqain. Masih ingat dengan membentuk ghair? Membentuk ghair itu sama seperti mustasna dengan illa. Kalau dia tam mujab berarti dia wajib mansub. Ya enggak? Fahada jawabun. Fahada jawab salis. Ini udah tam enggak? Mujab. Udah berarti ghairanya itu seperti ada illanya. Illa ghairu hakada. Maksudnya sini Pak Hadi. Bentuk ghair, jangan bingung bentuk ghair. Terus lakinnahu fil makna mithlu man arrafahu bidzati li'annani inda ma aqulu wa al-ghafuru lakin ma fil makna mithlu man arrafahu bidzati li'annani inda ma aqulu huwa al-ghafuru maknahu maknaha makna. Terus wal ghafuru maknahu ma Fassartu lahu makna al-qudus, makna al-qudusi. Fa fahima minni anni urida. Kenapa mansub urida? Uridu ta'yina al-musamma alladhi huwa al-dhatu. Lakin bi ma'nan akhara. Jadidin. Qabla yatra'u. Qad la yatra'u ala balihi. Fa ataitu bismin yadullu ala sifatin laysat fi nafsil ismi al mas'uli anhu. Nah, hasbu. Baik. Ya, kemudian ya, ini ya, para ulama salaf dulu seringkali mengungkapkan referen yang dinamakan dengan redaksi yang lain yang mengindikasikan objek dari referen tersebut. Nah, kata Syekh, ya hada jawab, hada aidan, ini juga jawaban yang ketiga. Idza qala manil kudus, manis salam, apabila manil mukmin, apabila ada yang bertanya, ya siapakah al-kudus, as-salam, al-mukmin, fakulta, maka Anda menjawab alimul ghaib wa syahada. Dialah Allah alimul ghaib wa syahada, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib wa syahada. Ya, dan dia mengetahui segala sesuatu. Au alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, atau zat yang maha rahmah luas, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Au huwal ghafur rahim, siapakah al-kudus, dialah Allah al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Fahada jawabun salisun ghairu sabiqaini, maka ini adalah jawaban yang ketiga, ya, berbeda dengan jawaban dua jawaban yang tadi yang dibacain nama sabit tadi. Lakinnahu fil makna mithlu man arrafahu bidzat. Namun ditinjau dari sisi makna, jawaban tersebut seperti orang yang menanggapi pertanyaan di atas dengan zat. Ya. Di anani indama aqulu ma huwa al-ghafuru ma'nahu ma fassartu lahu ma'nal kudus, ma'nal kudusi. Ya. Karena kata beliau, ya, ketika saya berkata ya huwa al-ghafur, dialah Allah al-ghafur, maknanya adalah al-kudus itu siapa sih? Al-ghafur. Maknanya adalah ya ma fassartu lahu ma'nal kudusi. Maknanya adalah seperti makna yang telah saya tafsirkan untuk makna al-kudus. Ya. Fafuhima, maka dipahami minni dari jawaban saya, anni uridu ta'yinal musamma alladhi huwa adzatu. Yang saya inginkan adalah menentukan referen zat yang dinamakan dengan nama tersebut, yaitu adzat, zatnya siapa. Ya. Lakin bima'nan akhara jadidin, namun dengan makna yang lain, yang baru. La yatra'u ala balihi. Ya. Yang terkadang tidak terbayang di benak pikiran sang penanya tadi. Fa'ata itu bismin yadullu ala sifatin. Maka saya mendatangkan, ya, ketika dia tanya man huwal ghafur, ya, saya jawab, saya berikan jawaban dengan ya, dengan sebuah jawaban yang menunjukkan, dengan sebuah isim yang menunjukkan kepada sebuah sifat yang lain. Laisat fi nafsil mas fil ismil mas'uli anhu, bukan seperti pada nama yang ditanyakan. Nah, begitu. Ngerti enggak di sini? Nah, ketika antum ditanya, ya. Ya, siapa sih? Ainur misalkan. Ainur kan Abu Aqila, Abu apa antum? Abu Aufa, banyak banget abunya antum ya. Ya, Abu Aufa. Orang kenalnya Ainur. Wah, kerja di Bridgestone. orangnya yang tinggi. Ya, kita jawab, oh Abu Aufa, dia yang khaif. Ya. Misalkan, orang itu gak tahu. Oh itu Abu Aufa, al-khaif, misalkan. Khaif kepada Allah, mantap itu kan. Nah, orang itu gak tahu, seolah-olah ada sifat yang baru. Padahal itu-itu juga. Nah, paham gak di sini? Ya, taib barakallahu fikum. Ah, coba dibaca. Siapa yang mau berangkat kerja jam 6? Edward apa Ismail? Jam 6. Ah, Edward enggak? Nyantai. Ayo tafadhal Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wadzalika masalan idza kana sa'ilu ya'lam aw sa'ala man huwa al-qudus man huwa as-salamu fa aqulu huwa syaridul iqabi liman asahu. Lianni a'rafu anna hadha rajul a'rafa a'rafa ya'rifu a'rifu lianni a'rifu anna hadha rajul yuqimu 'ala ma'siyati llahi fa uridu an adhkurahu udzakkirahu fa uridu an udzakkirahu kalau adhkur aku ingin mengingat dia tak mantap udzakkirahu mengingatkan dia gitu terus au masalan yakun sa'ilu insanan musyfiqan ala nafsihi khaifan fa qulu fi ma'naha huwa man kana ala husni dhanni abdihi bihi wa dhalika li adhkurahu lagi udzakkirahu bi husni dhanni billahi gitu wa hadhihi al'ana thalathatu anwa'in قد يكون تفسير الكلمة تفسيرا للمراد بقطع النظر عن صفته وقد يكون تفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته وقد يكون تفسير للكلمة بمعنى آخر بمعنى آخر يصح به من يراد بها Mithlul ghafuri rahimi as-sami'il alimi ila akhirih. Baik. Nah. Ya, dalika masalan. Yang demikian itu contoh idza kana sa'il ya'lam au sa'ala. Apabila sang penanya itu mengetahui atau dia hendak bertanya. Ya, man huwal quddus? Siapakah al-quddus? Man huwa salam, siapakah salam? Nah, ada seorang penanya datang kepada antum. Antum tahu dia itu pendosa. Maka dijawab, huwa syadidul iqab liman asahu. Al-Qudus as-salam, dia adalah zat yang sangat keras siksanya bagi orang yang terus bermaksiat kepadanya. Wah. Kok begitu jawabannya? Ah, kata Syekh, li'annani a'rifu. Karena saya mengetahui anna hadha rajula, bahwa orang ini yang bertanya yukimu ala maksiatillah, ya, dia selalu bermaksiat kepada Allah. Fa uridu an udzakkirah, maka saya ingin mengingatkan dia. Nah, gitu. Bisa dipahami sini? Baik. Ya. Aw masalan yakunu sa'ilu insanan musyfiqan ala nafsihi khaifan. Atau ada orang yang lain yang bertanya yang dia selalu ketakutan, mengkhawatirkan diri dia, ya. Fa aqulu maka saya jawab ketika dia tanya ini, siapa sih Al-Qudus? Ini orang lagi putus asa mungkin, ya. Fa aqulu fi ma'naha maka aku jawab secara maknanya, siapa Al-Qudus? Assalam huwa man kana ala husni dhanni abdihi bihi. Al-Qudus as-salam, dia adalah zat yang selalu menurut prasangka hambanya, prasangka baik hambanya kepadanya. Kalau hambanya berprasangka baik kepadanya, maka dia pun berprasangka baik kepada sang hamba. Wadzalika liudzakkirahu. Nah, ini jangan adzkura. Enggak nyambung nanti maknanya. Ya, mengingat kalau adzkura berzikir, nah ini enggak bagus. Nah, ini kata Syekh wadhalika liudzakkirahu, yang demikian itu karena saya ingin mengingatkan dia bihusni dhanni billahi, agar dia husnudzan, bersangka baik kepada Allah. Fahadhihi lan salah satu anwa'in, maka kalau begitu ada tiga, ya, jenis, ya, dari tata cara menjawab pertanyaan, ya, dari tiga sifat yang berbeda tetapi referensinya itu sama. Al-musamma wahid. Tapi sifat awsaf yang dari musamma itu mukhtalifah, kan begitu, beraneka banyak. Jawabannya itu aja. Qad yakunu tafsiru lil kalimati tafsiran lil murad biha biqad an-nadar an sifati. Nah, kata beliau. Ya. Pertama, yang kata beliau, qad yakunu tafsiru lil kalimah. Terkadang tafsir dari sebuah kalimat itu adalah tafsiran lil murad biha. Adalah tafsir dari yang dimaksud dengan kalimat itu sendiri, biqad an-nadar an sifati. Ya. Biqad an-nadar maksudnya apa? Tanpa memperhatikan sifat. Ya. Biqad an-nadar an sifati, tanpa memperhatikan sifat tersebut. Ketika ditanya, siapa as-salam yang maha memberikan keselamatan? Tapi yang nanya orang yang maksiat, dijawab oleh syekh apa tadi? Huwa syadidul iqab. Liman asahu. Ah, sifatnya beda enggak dengan yang ditanya? Beda, tapi itu juga. Terkadang itu ta'biqat innadhar an sifati, tanpa ya, tanpa apa? Tanpa memperhatikan sifat yang terkandung di dalamnya. Wa qad yakunu at-tafsirul kalimah min haitsu ma'naha alladhi tadammanathu. Yang berikutnya, yang kedua, menjelaskan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Ya, yang terkandung di dalam kalimat tersebut, siapa as-salam? Yang kayak tadi jawaban Syekh, yang maha menyelamatkan ya, hamba. Oh, ya, yang berikutnya, yang terakhir ini, waqad yakunu at-tafsiru lil kalimati bima'nan akhar yusafu bihi man yuradu biha. Nah, berikutnya yang terakhir, menjelaskan kalimat dengan makna lain untuk mensifati objek yang dikehendaki olehnya. Semisal Al-Ghafur, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim. Nah, ketika ditanya, siapa sih As-Salam? Dialah Al-Ghafur, dialah Ar-Rahim. Ya, siapa sih As-Salam? Ya, dialah Alladhi wasi'at rahmatuhu kula syai'a, gitu. Kan itu juga. Ila akhiri. Ya, dan seterusnya. Eh, Tafadzal, dibaca berikutnya. Ainur. Wa ma'lumu, yang dikasih tanwin. Ya. Kenapa? Karena nanti dia mudhaf kepada takwil masdar yang dia ada anna hadza. Ya. Ini pelajaran kemarin di ta'jilun nada. Kalau yang hadir di ta'jilun nada ingat. Antum hadir kan? Yang membutuhkan takwil apa aja? Kapan wajib fathah dari inna anna? Ya. Setiap yang sebelum ada anna inna pun dia membutuhkan takwil. Pada apa aja? Isim fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, kemudian mubtada, khobar, kemudian apa lagi? Jar majrur. Kemudian apa lagi? Udah. Segitu aja. Nah, ini kan masuk. Terus ma'lumu anna hadza laysa ikhtilafa tadurin kama yadhunnuhu ba'dun nas. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم والقرآن اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو صراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي ابن سمعان banyak salah nyebut Sam'an, orang salah. Nawas ibn Sim'an, bukan Sam'an. Buka biografi dia itu di buku-buku tarajim ruwat, enggak ada Nawas bin Sam'an, yang ada Sim'an. Orang nyebutnya Sam'an, salah. Terus fi hadis Nawas bin Sim'ani alladhi rawahu Tirmidzi wa Sim'an, Nawas ini Sim'ana. Sim'ana. Ghairu munsharif. Terus alladhi huwa rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Daraba Allahu mathalan siratan mustaqiman wa ala janbatay sirati surani mubtada akhar. Terus wa fi suraini abwabun maftuhatun. La, muftahatun. Muftahatun. Wa ala al-abwabi saturun. Naam, terus murhatun. Wada'in yad'u min fawqi sirati. Wada'in yad'u ala ra'si sirati. Qala fasiratul mustaqim huwal islam. Wassurani hududullahi. Wal abwabul muftahatu maharim Allahi. Wada'i ala ra'si sirati kitabullahi. Wada'i fawqa sirati wa'idullahu. Oh, isim fa'il. Wa'idullahi. Fi qalbi kulli mu'minin. Terus. Fahadani al-qawlani mutafakani. Mutafakani. Li anna dina al-islami wa tiba'ul qur'ani walakinna kullan kullan. Itu muhmal, itu diihmalkan, lakin jangan diihmal. Walakin kullun min huma nabbaha ala wasfi ghairi wasfi al-akhari kama anna lafdh sirati yush'iru biwasfin thalithin wa kadhalika qawlu man qala huwa sunnatu sunnah. Apa itu siratul mustaqim? Huwa sunnatu wa sunnatu wal jama'ah. Kalau sinah ngantuk. Apa itu sirat? Sinah ngantuk dong. La ta'khudhu sinatun wala sinah, ngantuk. Dari sunnah ke sinah ya, jauh kan. Terus wa qawlu man qala huwa tariqul ubudiyyati wa qawlu man qala huwa ta'atullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa amsalu dzalika fa ha'ula'i kulluhum asyaru ila dhatin wahidatin lakin wasafaha kullun minhum bi sifatin man min sifatiha. Lakin wasafaha kullun. Tanwinnya apa? Tanwin apa itu namanya yang ada di kullun? Tanwin apa? Iwat dari isi. Karena dia enggak punya mudhofun ilaih, karena setelahnya adalah min, ya, maka digantikan mudhofun ilaihnya itu dengan tanwin iwat. Ini susahan ya penjelasan Ibnu Taimiyah ya daripada Syekhul Utsaimin. Taib ya, perhatikan. Nah, kata Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan wa ma'lumu anna hadha laysa ikhtilafa ya, jangan ikhtilaf ya, khabar laysa ikhtilafa tadadin, dan telah diketahui bahwa ini bukanlah perbedaan yang tadad, kontradiksi yang enggak bisa dikompromikan. Itu kalau ditanya siapa sih assalam, jawabnya dia yang maha keras siksanya. Wah, kok gitu? Wah, kan berbeda lah. Iya, ini berbeda, tapi ya ini perbedaan yang sama sekali ya, bukan kontradiksi yang enggak bisa dikompromikan. Kama yadunuhu ba'dun nasi, sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Ya misal dzalika tafsiruhum, yang contoh itu adalah tafsir mereka para ulama lis siratil mustaqim, tentang sirat mustaqim. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, apa itu siratul mustaqim? Wal Qur'an. Ya, siratul mustaqim adalah wal Qur'an, ittiba'uhu. Adalah Qur'an, mengikuti Qur'an. Ya, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis Ali yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Min turuqin muta'addidatin, dari berbagai jalan. Ya. Huwa, ya, ditanya apa itu siratul mustaqim, huwa habdullahil matin. Dia adalah jalan Allah. Dia adalah tali Allah yang matin, yang kuat, al-wadzikrul hakim, dan peringatan Allah yang hakim, yang penuh hikmah. Wa huwa siratul mustaqim, dan itulah siratul mustaqim. Qala ba'duhum, ya, ada sebagian lagi ulama yang berkata, apa itu siratul mustaqim? Wal Islam. Siratul mustaqim adalah Islam. Ya. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu dalam hadis Nawas bin Sim'an alladhi huwa rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selain wa ghairuhu, dan selain beliau, yaitu daraballahu masalan, Allah memberikan perumpamaan siratan mustaqiman, tentang jalan yang lurus. Ya, wa ala janbatai, janbah sisi kan, ya, di atas atau di samping dua sisi, ya. As-sirat, dua ala janbatai, di atas dua sisi sirat, di atas dua sisi itu surani, ada dua, huh? Dua garis, dua pagar. Wa fi suraini, dan di atas dua garis dua pagar tersebut, abwabun mufattahatun, terdapat pintu-pintu yang terbuka. Wa da'in, ya, wa 'alal abwabi saturun sutrah, dan di atas pintu-pintu itu terdapat saturun, terdapat sutrah, tabir-tabir yang murkhah, yang halus. Ya. Wada'in, dan juga terdapat seorang penyeru, yada'u, yang menyeru, min fawqis sirat, dari atas sirat. Wada'in, dan juga ada penyeru, yada'u ala rasis sirat, yang menyeru dari atas sirat. Waqala, dan penyeru ini mengatakan, fasiratul mustaqim wal Islam. Siratul mustaqim adalah, ya, maka dijelaskan oleh Nabi siratul mustaqim adalah Islam. Surani, dua pagarnya adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattahah, wal abwabu al mufattahatu maharimillah, maharimullahi. Ya, pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Wa da'i ala ra'si sirat kitabullah. Penyeru yang memanggil di ujung jalan adalah kitabullah. Wada'i fauqa sirat, da'i yang ada di atas sirat, wa'idu, apa namanya, wa'idullahi, itu adalah penasihat Allah, penasihat Allah atau pengingat Allah, fi qalbi kulli mu'minin, yang ada dalam setiap kalbu mu'min. Fahadhanil qawlani muttafaqani, maka kedua pendapat ini sama. Li'anna dinal Islam huwa tiba'ul Qur'an, karena agama Islam adalah mengikuti Qur'an. Lakin kullun minhuma nabbaha ala wasfin, ya, namun masing-masing dari, ya, keduanya itu, ya, menekankan kepada sebuah sifat, ya, yang berbeda dengan sifat yang lain. Sebagaimana lafaz sirat, ya, sebagaimana lafaz sirat itu dia yus'iru, dia mengisyaratkan kepada sifat yang ketiga. Demikian pula orang yang berkata sirat itulah sunnah dan jamaah. Dan juga orang yang berkata sirat itu apa sih? Tariq, tariqul ubudiyah, jalan ubudiyah. Dan juga orang yang berkata apa itu sirat? Huwa ta'atullahi wa rasulih, taat pada Allah dan rasulnya. Wa misalu dzalik, dan semisalnya. Fa haula'i kulluhum asyaru ila datin wahidatin. Semuanya ini memberikan isyarat pada satu zat, satu objek. Lakin wasafaha kullun minhum, namun semuanya mensifatinya bisifatin min sifatiha, dengan sifat dari sifat-sifatnya. Sudah, tafadhal, gantian dibaca sini syarahnya. Ya, siapa syarahnya dibaca sini? Ya, Saiful. Dan akhor. Terus yang dibari anna hadhi sifata tashmalu hadha wa hadha wa huwa min babil khilafi tanawwu'i wa qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqima ma'na sirati at-tariqul wasi'i lakinnal murada bis siratil mustaqimi al-Islam hada qawlun huwa al-Qur'an wal mu'allifu ja'a li kullin min hadaini al-qawlaini bidalilin min as-sunnati wa ma'a dhalika fahuma la yatanafayani abadan li anna al-Islam huwa ma fil Qur'ani wa hinaidin fala tadadda lanya la nafia lil jinsi fala tadadda bainahuma sawa'un fusiru bi annahu al-Qur'an aw fusiru bi annahu al-Islam wa wadihun anna hadha al-ikhtilafa ikhtilafun tanawwun wa laysa ikhtilafa tadaddin bidalili anna kulla wahidin minhuma la yunafi al-akhirah bukan akhirah. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, ya, arafna, maka kita telah ketahui annahu idza fassara salafu al-kalimata bima'nan. Kita telah ketahui apabila para salaf dahulu telah mentafsirkan sebuah kalimat dengan sebuah makna, fassaraha akharun minhum bima'nan akhar. Namun ulama yang lain mentafsirkannya dengan makna yang lain. Bi'tibari anna hadhihi sifata tashmalu hadha wa hadha. Ya, dengan pertimbangan sifat ini mencakup ini dan itu. Bahwa minna bikhtilafi tanawu, maka ini termasuk dalam cakupan bab ikhtilaf at-tanawu, perbedaan at-tanawu yang masih dapat bisa dikompromikan, ya itu juga gitu. Ya. Misal para tafsir ya, sahabat tentang makna ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, ya perkataan sahabat ya itu juga. Nah, kalau Ali menyatakan adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab pada keluarga kalian, ajarkan mereka agama, ya sama, ya, dengan tafsiran yang lain. Wa qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, maka firman Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim, maka makna sirat adalah at-tariq al-wasi, jalan yang luas. Ya. Lakinnal murada bis siratil mustaqimi al-islamu, namun yang dimaksud dengan siratal mustaqim sini adalah Islam. Hada qaulun, ini sebuah pendapat. Wa qaulun tsanin, ada pendapat yang kedua, wal Qur'an. Siratul mustaqim adalah Qur'an. Nah, mu'alif Ibnu Taimiyah di sini ja'a li kullin min hadainil qaulaini bidalilin minas sunnah. Nah, Ibnu Taimiyah di sini beliau mengutip dua tafsir ini dengan dalil dari as-sunnah. Keduanya, kedua pendapat ini dikutip. Wa ma dzalik, walaupun demikian, fahuma la yanafayani abada. Keduanya ini tidak saling menafikan selama-lamanya. Karena kenapa? Karena Islam dialah Quran. Ya, karena Islam itulah Quran. Wahina idin, maka kalau begitu fala tadadda bainahuma, maka enggak ada kontradiksi di antara keduanya. Sawa'un fussira bi annahu al-Qur'an, apakah sama saja apakah dia ditafsirkan sebagai Qur'an atau fussira bi annahu al-Islam, atau ditafsirkan dia adalah Islam. Ya, ini wadih, wadih anna hadal ikhtilafa, ya, ini bahwasanya ikhtilaf ini adalah ikhtilaf tanawu'in. Ya, adalah ikhtilaf tanawu' yang tidak saling kontradiksi, dapat dikompromikan. Laisa ikhtilafa tadadin. Ini bukan ikhtilaf tadad. Bidalil, bidalili anna kulla wahidi minhuma la yunafi al-akhara. Ya, dalilnya apa? Bahwasanya masing-masing dari keduanya tidaklah menafikan yang lain. Tidak saling menafikan. Nah, berikutnya Edward. Setiap ahli tafsir, masing-masing mereka setiap ahli tafsir, ya, menyebutkan ya, minal ismil am, menyebutkan dari sebuah nama atau sebuah kata yang umum, ya, dia menyebutkan ba'da anwa'ihi, menyebutkan sebagian dari jenis-jenisnya ala sabili tafsir, ya, ala sabili tafsir, yaitu dengan menyebutkan contoh aja. Ya. Wa tanbih, dan juga sebagai penekanan. Ya, mustami'i, bagi orang yang wa tanbihil mustami'i ala naw'i, dan juga sebagai penekanan bagi orang yang mendengar atas sebuah jenis, la ala sabilil haddi. Bukan dari sisi definisinya, al-mutabiq lil-mahdudi, ya, yang sesuai dengan yang didefinisikan tadi, ya, fi umumihi, baik secara umumnya atau khususihi, atau secara khususnya dari segi khususan maupun dari sisi keumuman, mislu sa'ili a'jami. Semisal seorang pertanyaan ajami yang bukan orang Arab, sa'ala an musamma lafzil khubzi, yang bertanya tentang referen kata khubz. Khubz kan roti, ya. Fa'uriya, ya, maka fa'uriya rogiban, maka diperlihatkan kepada dia rogiban. Rogiban itu apa sih? Kalau di al-jurumnya akal tu, akal tu ar-rogiba sulusahu. Apa sih rogib? Al-khubus. Rogib ya khubus juga, khubus. Fa'uriya, maka diperlihatkan kepada orang asing tadi, orang non Arab tadi, rogib roti. Wakilalahu, maka dijawablah kepada dia, dikatakan kepada dia, ya, hada, roti itu ini. Orang tadi bertanya, roti apa sih? Nih, dikasih unjuk. Nah, ini dia. Fal isyaratu ila naw'in hadha. Ya. Isyarat tersebut merujuk kepada jenis roti itu. Ya. La ila hadha raghifi wahdahu. Bukan pada roti yang ditunjuk saja. Jadi semua jenisnya kayak begini nih namanya khubz. Bukan yang taunya ini doang. Ya, merek Diana Bakery. Entar merek yang lain bukan roti. Ya, merek apa tuh namanya? Oh, yang lagi yang susah lagi. Hah? Bukan yang ada di mall tuh susah tuh apa namanya tuh? Bread. Bread. Britok. Susah amat nama roti. Kayak merek bis. Taib. Nah, ja, paham sini Edward? Nah, ayat apa tuh? Dibaca syarahnya. Kursun. Yusna'u minal birri. Bur, kok birri bahaya artinya itu. Bir, kebaikan. Birrul walidain, kebaikan. Ini bar. Hah? Daratan. Yusna'u minal birri ba'da qafdihi wa bali. Balla yabullu wa ballihi. Wa ballihi. Balla yabullu. Wa ballihi bil ma'i. Wa ajnahu. Wa ajnihi. Masih ma'atuh. Wa ajnihi falan ya'rifa mal khubza. Walakin. Malan ya'rifa mal khubzu. Dia enggak tahu apa itu. Dia ya'rifa ma itu ma'nya itu udah maf'ul bih. Terus walakin idza ja'a ma'aka khubzatun faqultu lahu hadza wa huwa lan yafhama annahu laysa fid dunya khubzun illa alladhi biyadika bal sayahrifu anna hadza 'ala sabil tafsiri wa li hadza law dhahaba ila baqalah toko dukan wa hadza law dhahaba ila baqalatin wa wajada liffata khubzin fa sayaqulu bikam liffatul khubzi fa hadha ta'yinu laysa ma'nahu annahu yuradu an yufassara al-lafdu bihadha al-ma'na ala wajhil mutabiqati mutabaqah ala wajhil mutabaqati la yazidu wa la yanqusu lakinnahu ala sabilil tafsiri. Nah, baik. Ya kata Syekh, seandainya law sa'ala ajami mahwal khubz. Seandainya ada orang non-Arab berkata, apa sih khubz? Roti itu apaan sih? Fakilalah, maka jawab aja pada al-khubz huwa kursun. Dia adalah kursun. Apa terjemahannya enaknya? Makanan bulat gitu lah ya. Makanan bulat. Ya. Yusna yang dibuat minal burri dari gandum. Ba'da tahnihi setelah digiling, wa ballihi setelah dibasahi, ya setelah dibasahi bil ma'i, ya, dicampur dengan air, dibasahi dengan air, wa ajnihi setelah diadon, ya. Falan ya'rifa mal khubz. Kalau begitu dia enggak tahu apa itu khubz. Kita cuma kasih tahu, apa sih roti? Roti adalah makanan segi empat atau bulat yang terbuat dari gandum ini itu dicampur, kasih open, kasih merek Diana, kasih merek ya, apa? Holland Bakery. Bingung dia, bingung orang selain Arab. Ya, falanya arifa mal khubz. Maka dia enggak tahu apa itu khubz. Lakin idza kana ma'aka khubzatun faqulta lahu hadza. Lakin namun apabila di tangan Anda ada sepotong roti, maka Anda jawab, hadza, roti itu apa sih? Nah, ini kayak gini nih. Nah. Ya. Fa huwa lan yafham. Maka dia pun tidak akan memahami annahu laisa fid dunya khubzun illa alladhi biyadika. ya, dia pun tidak akan memahami bahwasanya ya, tidak ada di dunia ini roti kecuali yang ada di tangan Anda. Bal saya aribu anna hada ala sabili tamsil. Bahkan dia akan mengetahui bahwasanya ini ya berdasarkan contoh aja. Ya. Oleh karena itu lau dhahaba ila baqalatin, seandainya sang orang non Arab tadi pergi ke toko, wajada rifata khubzin, dan dia mendapati sebungkusan roti, saya qulu bikam rifata khubz. Maka dia akan bertanya, mau beli ya, berapa harga sebungkus roti ini? Fahada tayyinu laisa ma'nahu annahu yuradu ay yufassara al-lafdhu bihadzal ma'na. Maka ta'yin seperti ini, penentuan seperti ini, yaitu menyebut satu kata sambil menunjuk referennya, roti, ya. Ya, bukan berarti keinginan untuk menjelaskan suatu kata dengan makna tertentu, ya, ala wajhil mutabaqah, ya, secara sisi mutabaqah, yang identik, yang sama persis. La yazidu wa la yanqus, yang tidak nambah tidak kurang, lakin ala sabili tamsil, namun itu dari sisi tamsil aja, contoh aja. Nah, taib berikutnya tafadhal dibaca di sini lagi okay. Ya, Pak Yanto. Kencengin suaranya Pak, pelan amat. Asyara yaqulu ta'ala thumma awrasna al-kitab alladhi istafayna al-ismul mawsulu laysa wasfa min kitabi bal sahihu anna al-kitab maf'ulun awalun walladhina maf'ulun thani. Qala ta'ala thumma awrasna al-kitab alladhi istafayna min ibadina wal muradu illadzina istafallahu min ibadihi hadhihi al-ummatul islamiyatu li anna akhira kitabin nazala huwa hadzal qur'an. Boleh antum baca nazala atau nuzila huwa hadzal qur'an. Baik. Perhatikan. Kemudian kata Syekh, wa mithlu dzalika ma nukila fi qaulih. Contoh dari hal ini ialah ya yang ala sabili tamsil yang dinukilkan di dalam firman Allah taala, summa awrasnal kitaba alladziina istafainahu min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab tersebut dari hamba-hamba kami, ya, alladziina istafaina, kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih, min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan. Nah, syarahnya kata Syekh Al-Utsaimin, firman Allah, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina, isim mausul alladziina, ya, itu bukan na'at, bukan sifat dari kitab. Namun yang benar adalah bahwa kitab maf'ul awal, alladzina maf'ul tsani. Kemudian firman Allah, summa awrasna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina, maka yang dimaksud dengan billadzina, dengan orang-orang yang Allah pilih, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, adalah hadil ummatul islamiyah, adalah umat Islam ini. Kenapa? Karena kitab yang paling akhir yang turun atau yang diturunkan adalah Quran. Saya Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Yatanawal mudayyau lilwajibati wal muntahaku lilharomati. Muntahik. Wal muntahiku. Muntahika maf'ul yatanawal. Wal muntahika lilmuharromati. Wal mubtasida yatanawalu fa'ilul wajibati wa tarikul muharramati wasabiqu yadkhulu fihi. Tadi bukan mudayya mudayyi yang mengabaikan. Yang pertama ya tanawalu mudal mudayya, bukan mudayya. Mudayya lil wajibati wal muntahika lil muharramati. Terus wasabiqu yadkhulu fihi man sabaqa fataqarraba bil hasanati ma'al wajibati fal muqtasiduna hum ashabul yamini wasabiquna ulaika muqarrabuna thumma inna kullan minhum yadkuru hadha fi naw'in min anwa'i ta'ati qawlil qa'il as-sabiqul ladzi yusalli fi awwalil waqti wal muqtasibul ladzi yusalli fi athna'ihi wal dhalimu li nafsihi alladzi yu'akhirul 'ashra ila al isfirari aw yaqulu as-sabiqu wal muqtasibu wal dhalimu qadar dzakarahum fi akhiri suratil baqarati fa innahu dzikrul muhsini bisadaqati wa dzalimu bi amli riba wal adilu bil bai'i wan nasu fil amwali imma muhsinun wa imma adilun wa imma dzalimun fasabiqul muhsinu bi ada'i mustahabbati ma'al wajibati wa dzalimu akilu riba'i aw mani'u zakati wal muqtasidu alladhi yu'ati zakata al-mafrudata wa la ya'kulu riba wa amsalu hadhihi al-aqawili fa kullu qawlin fihi dhikru na'in dakhilin fil ayati wa innama dhikrun dhukira li ta'rifil mustami'i ya bitanawulil ayati lahu wa tanbihihi bihi ala nadhirihi fa inna ta'rifa bil misali qad yashulu yusahhilu qad yusahhilu aktsara min at-ta'rifi bil haddil mutabiqi. Baik, ya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa ma'lum telah diketahui anna dhalimu li nafsihi, ya, dia terkait ayat ya, faminhum zalimu li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, telah diketahui bahwasanya orang yang menzalimi dirinya sendiri itu ya tanawalu al-mudayyi'a lil wajibat. Itu meliputi orang yang mengabaikan kewajiban. Wal muntahika lil muharramat, dan dia terlena dalam perbuatan yang diharamkan. Wal muqtasidu, sedangkan yang muqtasid yang pertengahan, yatanawalu fa'ilal wajibati wa tarikal muharramat. Itu mencakup orang yang melakukan kewajiban dan yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang sabiq, sabiq bil khairat, dia adalah yadkhulu fihi man sabaqa fataqarraba bil muhasanat, yaitu orang yang mencakup orang yang lebih dahulu lalu mendekatkan diri dengan berbagai kebajikan ma'al wajibat, ya, dengan beserta kewajiban-kewajiban yang dikerjakan. Fal muqtasidun hum ashabul yamin, maka muqtasidun mereka adalah ashabul yamin. Artinya apa sih ashabul yamin? Orang-orang yang nanti akan menerima catatan amal dari tak sebelah kanan dia. Ya. Wasabiqun ulaikal muqarrabun, sedangkan as-sabiqun mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, itu yang zalim oleh nafsi ashabu syimal itu. Golongan kiri. Ya. Golongan kiri yang dia ya menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Summa inna kullan minhum ya. Nah, masing-masing dari kategori ini yadhkuru hadha fi an-naw'i min anwa'i tha'at. Ya, masing-masing dari jenis ini dia sebutkan dari jenis ini semua dari berbagai jenis ketaatan. Ya, kaqaulil qa'iri seperti pernyataan seseorang, as-sabiq huwallazi yusalli fi awal waqt. Yang sabiq bil khairat dialah orang yang salat di awal waktu. Wal muqtasid dialah yang salat di tengah-tengah waktu. Ya, di pertengahan waktu salat. Dan orang yang mendzalimi dirinya sendiri dialah yang mengakhirkan asar sampai waktu menguning hingga menjelang maghrib. Ya. Atau dia menyatakan sabiq dan muqtasid dan zalim qad zakarahum fi akhir surat al-Baqarah. Allah telah menyebutkan tentang mereka di akhir surat Al-Baqarah. Ya. Maka di surat Al-Baqarah itu terdapat zikrul muhsin bi sadaqah. Ya, disebutkan tentang orang yang berbuat kebajikan dengan sedekah, zalim dengan memakan riba, adil dengan dia berjual beli, ya. Adil dalam orang yang jual beli. Ya. Maka manusia fil amwal imma, maka manusia dalam terkait harta itu imma muhsinun, apakah dia ada yang berbuat baik atau orang yang adil atau orang yang zalim. Maka sabiq ya muhsin bi ada'il mustahabbat. Ya. Maka orang yang sabiq bil khairat ya dia adalah al-muhsin, orang yang berbuat baik dengan mengerjakan amal-amal yang mustahabbat yang dianjurkan, ajaran sunnah ma'al wajibat beserta amal-amal wajib. Sedangkan zalim, orang yang zalim adalah orang yang makan harta riba atau yang mencegah zakat, mani'uz zakat. Ya. Kemudian orang yang muqtasid alladhi yu'addi zakat al-mafrudata, ialah orang yang menunaikan zakat, zakat yang wajib, wala ya'kulu riba, dan tidak makan riba. Wa amsalul hadhihi al-aqawil, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang semisal ini. Wa kullu qawlin fihi dhikru naw'in dakhilin fil ayati, maka setiap tafsir dari jenis ini semua ini menyebutkan jenis kebaikan yang tercakup dalam ayat. Wa inna ma dzukira, ayat ini disebutkan oleh Syekh, ayat ini makna-makna ini disebutkan li ta'rifil mustami'i bi tanawulil ayat, untuk ya memberikan informasi kepada orang yang mendengar cakupan ayat. Ya, kepada dia lahu wa tanbihuhu bihi ala zahirihi, ala zahirihi, sekaligus juga sebagai penekanan bagi dia, sebagai pesan bagi dia. Ya, dan dengan contoh tersebut ya, fa inna ta'rifa bil misal, maka memberikan ya definisi dengan menyebutkan contoh, ini memberikan definisi dengan menyebutkan contoh. Itu kata Syekh, ya, qad yusahilu, itu terkadang lebih memudahkan, aksara, lebih memudahkan, ya, minat ta'rif bil had al mutabik, daripada memberikan pengertian definisi secara mutabik, ya, dengan definisi yang sesuai, ya. Ini terkadang lebih ribet, Allah Allah. Nah, Mirza, gantian, baca syarahnya. أبينوا أبين أبين أبين أكثر من التعريف بالحد المطابق فمثلا لو قال لك قائل ما البعير فقلت حيوان كبير الجسم طويل العنق ذو سنام له ذيل قصير وما أشبه ذلك من صفاته فلن يعرفه حتى لو رآه ربما يشك فيه لعله يكون هناك شيء آخر يشابهه لكن إذا قلت مثال البعير هذا اتضح والإضاحة بالمثال أكثر وضوحا ولهذا ذهب كثير من الفقهاء رحمه الله إلى التعريف بالحكم وإن كان عند المناطقة يرونه عيبا فمثلا يقولون الواجب هو ما يصيب فاعله واستحق العقوبة تاركه مثلا لكن لو قال الواجب هو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام فقد يشكل على الإنسان أكثر والحاصل أن السلف فسروا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه لأن الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها وأن المقتصد هو الذي يصليها بالوقت وأن السابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت أو بعبارة أصح أو بعبارة أصح على وقتها طيب حسبك جكب ganti pasok bien وذلك من أجل أن يشمل الذي يصليها في أول الوقت فيما يسن تقديمه وفي آخره فيما يسن تأخيره نائب الفاعل دل يسن فيما يسن تأخيره ولهذا جاء حديث ولهذا جاء حديث ابن مسعود الصلاة على وقتها لأن هناك بعض الصلاة يسن تأخيرها تأخيرها كالعشاء وإذا قيل المقتصد هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة جديد برندي والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة ما صدقت المستحبة والظالم لنفسه هو الذي لا يزكي فليس بين القولين تناقض لأن كل واحد منهم ذكر نوعا يدخل في الآيات مع أن الآيات أعم من هذا حيث تشمل كل ما ينطبق عليه ظلم النفس والسبق والاقتصاد. طيب dari syarahnya ya. Ya. Ya, sahih hada. Pernyataan Ibnu Taimiyah tadi yang dibaca sama Syekh Rizki ini benar. Wal ghalib anna at-ta'rif bil misal abyanu wa adharu. Bahwa definisi dengan contoh itu lebih abyan, lebih jelas, lebih adhar, lebih gamblang ya, daripada definisi dengan had yang mutabik, daripada definisi dengan batasan yang baku. Contoh, laqala laka qailun mal ba'ir, seandainya ada yang berkata kepada anda, apa itu ba'ir? Ba'ir itu unta. Fakulta, maka anda menjawab, itu adalah hewan besar, bertubuh besar, tawilul unuk, lehernya panjang, zu sanam, dia punya punuk, kan unta itu kayak di atas punggung itu ada kayak gunung ya, bukit, nah itu namanya sanam. Zu sanam, lau zailun kosirun, dia ekornya zail itu ekornya pendek. Mu'mas bahada li kamin sifati, dan semisalnya dari sifat-sifat unta, maka kalau nyarifahu dia enggak bakal tahu apa itu unta ya. Terkena ketemu dinosaurus berisangan, nah dia ini unta nih. Dinosaurus padahal ya. Hatta law ra'ahu rubbama yasukku fihi la'annahu yakunu hunaka syai'un akhar yushabihuhu. Ya, sampai-sampai kalau dia melihat unta benar setelah mendengar definisi dari antum tadi ya, maka enggak jarang dia muncul keraguan, mungkin ada binatang lain yang mirip dengan ini nih, dengan yang definisi dikasih tahu sama dia nih, unta itu bukan ini. Nah, tapi lakin idza qulta ya misalul bahir hadza ittadha. Tapi kalau anda menjawab ya, contoh unta ini ya, sambil anda menunjuk unta itu, nah, maka ini jelas bagi dia. Wal idah bil misal aksar wuduhan. Jadi penjelasan dengan contoh jauh ini lebih jelas. Jelas lebih jelas. Melihat oleh karena itu dhahaba katsirun minal fuqaha, mayoritas ahli fikih, mereka kerap memberikan rahimullah, memberikan definisi ya, dari sebuah hukum ya. In kana indal manatiqah yarawnahu aiban. Ya. Jadi kebanyakan ahli fikih menyebutkan definisi hukum dengan contoh. Walaupun menurut para ahli mantik mereka menganggapnya itu sebagai sebuah hal yang aib. Ya. Ya, sebuah hal yang tercela. Contoh, ya, mereka berkata al-wajib huwa ma usibu fa'iluhu wastahaqqa al-uqubata tarikuhu masalan. Mendefinisikan wajib adalah ya yang akan diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Musibah saat bacanya. Hah? Musibah berarti ya. Iya, musibah diberi. Musibah bukan ya. Hah? Jadi saat bacanya musibah. Musibah. Musibah yang benar kan ya. Ah. Fi'il madi. Ini fi'il madi. Jadi musibah sebenarnya. Musibah fa'iluhu yang pelakunya diberikan ganjaran pahala. Mustahakul uqubah dari kuhuf masalah, dan berhak mendapatkan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Misalkan di akidah ahli sunnah wal jamaah ya, semuanya mustahakul, dia berhak sesuai nanti kehendak Allah. Kalau Mu'tazilah, Khawarij yang meninggalkan wajib pasti disiksa. Ya. Lakin naqala. Ya, tapi kalau Anda berkata wajib itu adalah ma amara bihi asy-syar'u. Itu apa yang diperintahkan oleh syariat. Ya, ala sabil izab. Ya. Yang harus dilakukan. Ya, maka yuskil ini akan membuat bingung di alal insan, lebih banyak membuat bingung. Walhasil maka kesimpulannya bahwa syarat mereka mentafsirkan ayat alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi bi anna dzalima li nafsihi orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri walladzi akhiru shalahan waqtiha. Ini contohnya gitu. Siapa sih orang yang zalim terhadap dirinya sendiri yang mengakhirkan salat di waktunya? Wal muqtasid orang yang tengah itu apa sih? Walladzi yusalli bil waqt. Dialah orang yang salat di awal waktu. Wasabiq bil khairat apa sih orang yang bersegera dalam kebaikan? Walladzi yusalliha fi awwalil waqt. Ya. Kalau muqtasid orang yang salat di waktunya. Di waktunya. Namanya waktu salat itu kan berbagai macam. Ya. Ada waktu ikhtiari, enggak? Nah, sedangkan sabiq dia orang yang salat di awal waktu. Aw bi ibaratin ashaha ala waqtiha. Atau dengan ibarat yang lebih benar lagi, salat ala waqtiha. Redaksi yang lebih tepat, salat pada waktunya, bukan di awal waktu. Kenapa ulad itu walakin min ajri ay yashmala? Karena hal ini mencakup ya. Alladhi yusalli fi awal waqt fima yusannu taqdimuhu. Ya, yang salat di awal waktu pada hal-hal salat yang disunnahkan didahulukan. Dan di wa fi akhirihi ya fima yusannu ta'khiruhu. Dan orang yang salat diakhirkan pada hal-hal salat-salat yang sunnah diakhirkan. Salat apa yang sunnah diakhirkan? Isya. Ya, pertengahan malam. Tapi ini laula an asyqa ala ummati kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku. Tapi mesti berjamaah di masjid. Bukan sendiri. Karena itu para sahabat nungguin Nabi. Oleh karena itu jaa hadis datang riwayat Ibnu Mas'ud yang menyebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, li'anna hunaka karena ada sebagian salat-salat yang yusannu ta'khiruha kal isya. Ada sebagian salat yang disunahkan diakhirkan seperti salat isya. Wah, ada jam 07.30 lewat ya. Wa idza qila al-muqtasid huwa alladhi yu'ti zakat al-wajibah, langsungnya terjemahannya ya. Maka apabila dikatakan muqtasid adalah orang yang membayarkan zakat yang wajib, sedangkan asabiq bil khairat dialah yang membayar zakat beserta dengan sedekah-sedekah yang mustahabbah. Yang zalim terhadap dirinya sendiri dialah yang tidak bayar zakat. Maka tidak ada di antara dua pendapat tadi tanakut, saling kontradiksi. Ya, li'anna kulla wahidin minhum ya dzakara naw'an yadkhulu fil ayah. Karena masing-masing menyebutkan satu macam ya, ibadah yang tercakup dalam ayat tadi. Ma'al annal ayah, padahal ayat tersebut umum min haitsu tashmalu kulla ma yantabiq alaihi. Ya, meliputi seluruh tindakan yang pelakunya dapat digolongkan ke tiga kategori, ya, mendzalimi dirinya sendiri, ya, sab wasab terdahulu wasab, dan juga iktisab pertengahan. Iktisab itu red pertengahan. Makanya datang riwayat ya, sahabat iktisab ala sunnah khairun min ijtihad fil bid'ah. Pertengahan dalam sunnah lebih baik pada bersungguh-sungguh totalitas dalam bidang. Ya cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.